بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita masih melanjutkan satu poin dari min hadir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam di halaman yang ke-91. Di poin yang ke-13 tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin sudah kita lewati apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan, jika beliau senang, jika beliau takut. Nah, tatkala beliau berlindung dari jin dan juga hasad. Nah, kita menyisakan satu poin di poin yang ke-13. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, kana aksaru da'wati yad'u biha yaqulu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa huwa muslim. Bahasanya, doa yang paling banyak beliau berdoa dengannya, beliau berdoa, Allahumma atina, ya Allah, datangkanlah kepada kami atau berikanlah kepada kami fi dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, waqina adzaban nar, dan jagalah kami dari adab neraka. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ini doa yang lengkap. Kebaikan dunia wal akhirah. Bukan hanya kebaikan dunia dan akhirat, juga mengandung meminta perlindungan agar tidak mendapatkan azab di dalam neraka. Seseorang tatkala mendapatkan apa yang dia inginkan dan terhindar dari apa yang dia benci, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia inginkan tercapai, dan terhindar dari apa yang dia benci, maka dia mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan. Inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Beliau sering membaca doa ini, dan juga kaum muslimin sering membaca doa ini. Orang-orang menyebut doa ini doa sapu jagat. Tidak tahu apa kaitannya dan apa hubungannya. Nah, karena kandungannya luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Meminta kebaikan di dunia. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan kebaikan di dunia ini mencakup min zaujatin salihah, mendapatkan istri yang salihah, wa markabin marih, kendaraan yang enak, wa sakanin mutmainnin, dan tempat tinggal yang tenang. Ini mencakup itu kebaikan di dunia. Adapun hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat mencakup diringankan tatkala hisab. Iqta'il kitab bil yamin, diberikan catatan amalannya nanti yaumul qiyamah dengan tangan kanan. Wal murur ala shirat bisuhulah, melewati shirat dengan mudah. Wasyrub min haudhi rasul sallallahu alaihi wasallam, minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadkhulil jannah, dan masuk ke dalam surga. Itu cakupan dari nam hasanah fil akhirah. Kemudian ditambah lagi dengan waqina adzaban nar. Sehingga permintaan ini, lafaz doa ini lafaz yang pendek, tapi kandungannya luar biasa banyak permintaannya. Segala yang ada di dunia ini diminta. Segala kebaikan di akhirat diminta. Naam. Yang mencakup banyak hal. Baik. Demikian pula selamat dari azab neraka. Lafaz yang pendek, naam, dengan kandungan yang luar biasa banyaknya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini yang diulang-ulangi, yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kandungan dari doa ini luar biasa besarnya. Naam. Maka pantas juga untuk diulang-ulangi doa ini dalam setiap kesempatan. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menyebutkan tafsir dari ayat ini, beliau menyatakan fajamat hadi da'wah kulla khairin fid dunya. Doa ini mengumpulkan segala kebaikan di dunia. Wasarafat kulla syarrin, dan memalingkan segala kejelekan. Fa inna kullal hasanah fi dunya, karena seluruh kebaikan di dunia, tasmal kulla matlubin, mencakup seluruh yang diminta. Dunyawi, seluruh yang diminta dalam perkara dunia. Min afiatin, meminta kesehatan, ya, masuk dalam kandungan doa ini. Wadarin rohbah, masuk pula rumah yang luas. Wazaujatin hasanah, pasangan yang baik, terkandung dalam doa ini. Wariskin wasi', rezeki yang lapang, itu juga masuk kategori doa ini. Wa ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat, masuk dalam kandungan doa ini. Wa amalin saleh, amalan saleh, masuk dalam kandungan doa ini. Wa markabin hayyin, kendaraan yang enak. Wa sana'in jamil, mendapatkan enam pujian, dipuji enam oleh orang sekitar, oleh kaum muslimin. Enam ini terkandung dalam fid dunya hasanah, sangat banyak cakupannya. Maka ini doa yang global, doa yang pendek lafadznya, mencakup seluruh kebaikan di dunia. Dan Rasulullah SAW juga mencontohkan doa-doa yang rinci dari kandungan ini. Minta ilmu yang bermanfaat, ya. Dan juga semisal yang tadi kita sebutkan. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Dan juga al-hasanah fil akhirah fa'alam dzalika dukhul jannah. Yang paling tinggi dari kandungan kebaikan di akhirat adalah masuk ke dalam surga. Ini permintaan yang paling tinggi. Naam. Wa tawabihu. Dan juga yang terkait dengan dukhulul jannah. Minal amni minal fazail akbar fil arasat. Tatkala di padang mahsyar. Tatkala seluruh umat manusia ketakutan, maka dia diberikan rasa aman. Ini kandungan fil akhirah hasanah, kebaikan di akhirat. Naam. Wa taysiril hisab, dan dimudahkannya hisab. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ini kandungan dari wa fil akhirati hasanah. Sebagaimana tadi yang dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Wa man najat minan nar, kata beliau. Adapun selamat dari neraka, bahwa yang tadi taisiru asbabihi fi dunya. Ini memudahkan sebab-sebab di dunia. Meminta kepada Allah diberikan taib asbab di dunia ini bisa selamat dari neraka. Min istinabil maharim, diantaranya bisa dan mudah menjauhi perkara-perkara yang haram. Wal atham, diberikan kemudahan menjauhi dosa-dosa. Watarki syubuhat, diberikan kemudahan bisa meninggalkan syubuhat. Naam. Ini semua kandungan waqina adzabannar. Dikasih kemudahan untuk menjalankan amalan soleh. Dikasih kemudahan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Baik. Kemudian Al-Qasim Abu Abdurrahman, beliau menyatakan, man a'ta qalban syakiran, barang siapa yang diberikan hati yang bersyukur, walisanan dzakiran, dan lisan yang berzikir, wajasadan sabiran, diberikan jasad yang sabar, faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kandungan doa ini, kata Al-Qasim Abu Abdurrahman, tatkala seorang hamba itu diberikan anugerah, hatinya gampang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, lisannya gampang berzikir, kemudian diberikan kesabaran tatkala mendapatkan masaib di dunia, maka dia telah diberikan kebaikan di dunia wal akhirah wa qina adzabannar. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Sehingga dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Dalam salah satu doanya Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir. Meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa bersyukur. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dengan ibadah yang benar. Nah, tadi kandungan doa ini ya, tatkala seorang diberikan taib bisa bersyukur, bisa berzikir, bisa sabar. Nah, maka dia diberikan kebaikan dunia wal akhirah dan dijaga dari azab neraka. Nah, dan itu semuanya tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemampuan individu setiap muslim, tapi butuh pertolongan Allah. Seseorang bisa bersyukur, butuh pertolongan Allah. Seseorang bisa berzikir, butuh pertolongan Allah. Seorang bisa bersabar, butuh pertolongan Allah. Semuanya butuh pertolongan Allah. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengulang-ulang doa ini. Ya. Bahkan kita sering mendengar kaum muslimin jika mereka berdoa jama'i ya, bareng-bareng, doa yang panjang, terus biasanya ditutup dengan doa ini. Tidak lupa untuk doa ini. Doa yang panjang mungkin merinci-rinci dan ditutup dengan doa ini secara global. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Qala muallif rahimahullah, min mizahir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk bergurunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita akan membaca bagaimana bergurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu juga bergurau. Mizah itu disebutkan para ulama kal milah fit ta'am. Bergurau itu, bercanda itu seperti garam dalam makanan. Jika kebanyakan enggak enak, jika enggak ada juga enggak enak. Nah, sewajarnya dan seperlunya. Nah, bukan sosok yang Rasul itu bukan sosok yang tidak pernah bergurau sama sekali. Bukan sosok yang keterlaluan dalam bergurunya. Nah, tengah-tengah. Naam. Qala rahimahullah. An Anas qala, ingkana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yukhalituna. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yukhalituna yumazihuna, bersenda gurau dengan kami. Hatta yaqul li ahin li saghir, sampai beliau menyatakan kepada li ahin li, kata Anas bin Malik, kepada saudaraku. Saudara Anas bin Malik, saghir yang masih kecil. Nah, ini saudara seibu. Saudara seibu dengan Anas bin Malik. Dia menyebutkan namanya Kabsyah. Nama adiknya Anas bin Malik ini Kabsyah. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Beliau memanggil dengan kunyahnya, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Kana lahu Nughairun yal'abu fi famata. Dia memiliki Nughair. Nughair adalah ta'irun yusbihun usfur. Disebutkan di situ burung yang menyerupai usfur, burung kecil, ahmar al-manqar, yang merah apa paruhnya. Nah, yang sering bermain-main dengannya famata, kemudian mati. Ya. burungnya ini. Muttafaqun alaih. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ini ada di sini sudah kita lewati ya. Pembahasan bapak-bapak. Ini kayaknya min tawadhu'i rasul di halaman yang ke-54. Baik, di poin yang kedua. Naam. Ya Abu Umair ma fa'alan nuwair. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Tadi sebutkan ada menyatakan mama dia Syah, saudaranya Anas bin Malik. Nah, meninggal di usia Abu Umair ini, meninggal di usia kecil. Ada menyatakan Rasulullah memanggilnya dengan Umair, tasghir Umair. Dari umrun, umur, usia. Tazkir, usianya pendek, Umair. Meninggalnya masih usia kecil. Tatkala sakit ditinggal oleh Abu Thalhah, kemudian meninggal. Tatkala pulang ke rumah, sang istri tidak memberitahu kepada suaminya jika anaknya meninggal. Istrinya berdandan, kemudian berhubungan suami istri, baru kemudian cerita. Setelah itu mendatangi Rasulullah SAW menceritakan keadaannya, dan Rasulullah mendoakan agar mendapatkan barokah. Kemudian lahirlah anak dan dinamakan dengan Abdullah. Ya. Dinamakan dengan Abdullah. Nah, Abdullah ini punya anak namanya Ishak. Ishak itu gurunya Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Nah, ini anak-anaknya Hafidhul Quran, para penghafal Al-Quran. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Di sini Rasulullah SAW bergurau dengan anak-anak, menunjukkan tawadhu. Ini yang kita bahas dalam pembahasan yang lalu. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil anak kecil dengan kunyah Aba Umair. Ini menunjukkan anak-anak itu juga diberikan kunyah. Ini di kalangan kaum muslimin memberikan kunyah itu sudah asing, enggak dikenal. Bahkan sekelas jawara aswaja itu tidak tahu tentang kunyah. Abu siapa itu tidak kenal. Dia dikira itu adalah alias. Itu sekelas kiai besar dan berjuluk jawara, tidak kenal tentang kunyah. Di sini Rasul memberikan kunyah kepada anak-anak, memanggil ya Aba Umair, masih kecil. Nah, panggilan dengan kunyah itu penghormatan. Maka tentunya ahlu sunnah itu, ahlu sunnah ya, bukan aswaja. Ahlu sunnah itu harus menghidupkan sunnah ini, memberikan na'am kunyah kepada anak-anaknya. Bukan hanya nama, kunyah. Kunyah itu disandar kepada bapaknya. Nah, ini khana bidina azani wa azakumullah. Baik. Ahlu sunnah. Naam. Ini yang hampir asing anak-anak kemudian dengan kunyah. Kunyah itu tidak harus seseorang memiliki anak. Abu Bakar, tapi beliau tidak punya anak yang namanya Bakar. Umar bin Khattab Abu Hafs, beliau tidak punya anak yang namanya Hafs. Abu Sulaiman Khalid bin Walid, beliau tidak memiliki anak namanya Sulaiman. Tidak harus. Nah. Yang laki-laki sejak kecil punya kunyah. Yang perempuan sejak kecil punya kunyah. Tatkala perempuan laki-laki ditemukan dalam pernikahan dan dia menjadi suami istri, dengan kunyah masing-masingnya boleh, enggak harus sama. Suaminya Abu Muhammad, istrinya Ummu Ahmad, ya boleh. Kunyah sejak kecil. Enggak harus kemudian kunyahnya dirubah. Ngelihat anak pertamanya siapa, enggak harus. Enggak harus punya anak dengan kunyahnya. Baik. Ini khana fi dina azani wa a'azakumullah. Naam. Dan hadis ini para ulama menyebutkan faedah yang banyak sekali. Faedah dari hadis ini. Naam. Baik, Imam Tirmidzi rahimahullah tatkala menyebutkan hadis ini juga memberikan sedikit faedah. Ini sudah kita baca di Syama'il Muhammadiyah. Qala Abu Isa At-Tirmidzi setelah membawakan hadis ini menyatakan wa fiqhu hadzal hadis, fikihnya di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bergurau. Wa fihi anna wa kana ulaman shaghiran. Beliau memberikan kunyah kepada anak kecil. Faqala ya Aba Umar. Beliau panggil ya Aba Umar. Wa fihi anna la ba'sa yuqtal sabiyyu tayr. Tidak mengapa anak kecil diberikan burung liyal ababih, untuk dia bermain-main dengannya. Naam. Ini fikih yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Naam. Baik, dan ada yang menulis khusus masalah ini yang tazidu alal mi'ah, lebih dari 100 faedah dari hadis ini. Ibnu al-Qas menulis khusus faedah dari hadis ini. Baik. Intinya ikhwan fi din azani wa azakumullah dibawakan dalam bab ini untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu juga sosok yang juga bergurau. Ya, bukan serius terus, tapi beliau juga kadang bergurau. Naam. Qala rahimahullah. Wa an Abi Hurairah qala ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, anda ini naam tudaib, maknanya bermain-main, bergurau dengan kami. Qala inni la aqulu illa haqqan. Sesungguhnya aku taib, tidak berucap kecuali kebenaran, sidqan, yakni jujur. Naam, ini bergurau-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergurau itu boleh, tapi ada aturannya. Apa aturannya? Tidak boleh berdusta. Pengen bergurau, pengen menyenangkan seseorang, buat cerita dan ceritanya dusta, ini tidak boleh. Nah, cerita-cerita dusta yang tidak pernah terjadi disampaikan biar orang yang diajak bercengkrama itu senang dan gembira, tertawa, nami tidak boleh. Ini ada aturannya. Maka Rasul menyebutkan, baik, la aqulu haqqan. Aku tidak berucap kecuali dengan jujur. Ya. Guruannya itu dengan jujur, bukan ngarang-ngarang agar orang itu ketawa. Baik. Hadisnya hasan, rawahu Tirmidzi. Naam. Qala wan Anas anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang yang istahmala, itu maknanya disebutkan di situ ay talaba minnu ayyahmilahu ala dhabatin, meminta kepada Rasulullah untuk dibawa dengan tunggangan, minta tunggangan ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni hamiluka ala waladin naqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hamiluka ya, aku akan memberikan tunggangan kepadamu dengan waladin naqah, dengan anak unta. Naam. Dengan waladin naqah. Baik. Dengan anaknya naqah. Naqah itu unta betina. Baik. Faqala wa ma asna'u bi waladin naqah. Kata orang ini, apa yang bisa aku kerjakan dengan anak unta itu? Bisa apa? Apa mungkin bisa ditunggangi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibila illa nuq. Bukankah al ibila ini mafulnya, maful muqaddam. Bukankah ibil itu, unta itu, nah itu dilahirkan oleh anuk, nuk itu jamak dari naqah ya. Baik, rawi Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Tadi disebutkan naam. Unta di sini ada dua kata ya. Ibil dan naqah. Naam. Ibil itu unta. Naqah itu unta betina. Ya. Tadi Rasul menyebutkan tatkala ada yang minta tunggangan, beliau menyatakan kamu akan tak kasih naam waladin naqah. Anaknya unta. Spontan terpikirkan namanya anaknya unta itu kecil. Ya. Langsung spontan kepikiran anaknya unta itu kecil. Apa bisa untuk ditunggangi? Mau untuk apa anaknya unta itu? Maka kata Rasulullah SAW, bukankah unta yang sudah besar, ya, unta yang sudah tua, yang bisa ditunggangi, itu kan tetap namanya anaknya naqah. Nah, paham ya? Nah, unta kecil sampai besar tetap itu namanya anaknya naqah, unta betina. Unta betina itu tatkala melahirkan ya, anaknya ini dari kecil sampai tua itu kan nyebutnya anaknya unta sih, meskipun sudah tua. Paham ya? Jadi dia masih kecil meskipun sampai tua ya namanya anaknya unta. Dia harus menyebutkan waladun naqah itu seakan-akan Rasul mau kasih unta yang kecil. Maksudnya Rasul itu ya unta gede itu tetap anaknya naqah gitu. Tetap dia namanya anaknya unta ya, meskipun sudah gede. Anak kecil itu masih kecil, masih bayi sampai tua tetap anak ibu kan gitu. Ya. Jadi ya enggak bisa terpisah, memang itu anaknya unta. Masa anak sapi kan enggak mungkin. Ya ini tetap anaknya unta, masih gede, masih tua, sudah tua tetap dia anaknya unta, wong dia unta kok. Nah, itu candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin kalau kita sebutkan ini candaan yang cerdas ya, bukan candaan orang-orang pasaran. Candaan yang pemikiran cerdas ini. Butuh orang-orang cerdas untuk memahaminya. Kalau antum paham berarti antum cerdas. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini tidak bohong, Rasul tidak. Candaannya tidak berbohong. Ya. Naam, ini salah satunya. Beliau bercanda dengan anak-anak. Beliau juga bercanda dengan ini. Baik. Tidak disebutkan ini rajul ini siapa. Qala wa an Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Anas, "Ya dzal udhunain." Wahai yang punya dua telinga. Rasul memanggil Anas bin Malik. Wahai yang punya dua telinga, rawi Tirmidzi wa Hasan wa Al-Albani. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah. Baik. Disebutkan oleh para ulama makna Rasul menyebutkan ya dal udunain, ya sahibal udunain, wahai pemilik dua telinga, asami'atain, yang dua telinga itu mendengar, wa'iyatain, yang dua telinga itu memperhatikan. Naam. Dhabitain lima sami'tahu, yang dhabit ya, tatkala keduanya mendengar. Ini sebagai pujian kepada Anas bin Malik tentang kecerdasan Anas bin Malik. Nah, apa yang didengarkan oleh telinganya. Beliau memanggilnya wahai yang memiliki dua telinga. Nah, di sini Rasulullah bercanda dengan pembantunya. Anas bin Malik itu pembantunya. Baik. Jadi candaan Rasulullah itu, pergaulan Rasulullah itu tidak ada sekat-sekat batasnya. Ya. Beliau bercanda dengan anak-anak, beliau bercanda dengan pembantunya, beliau bercanda dengan sahabatnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Qala rahimahullah. Wa an Anas anna rajulan min ahli al-badiyah, bahwasanya ada seorang dari ahli al-badiyah, orang Arab pedesaan, dan ismu Zahir bin Hiram, yang baik, orang ini disebutkan namanya Zahir. Wa kana yuhdilin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zahir ini memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir ini orang desa. Kalau ke Madinah, beliau membawa barang-barang dari desa, yakni apa? Tumbuh-tumbuh ini. Nah, bahan makanan ya. Bahan makanan orang-orang desa. Naam. Beliau memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal badiyah, dari desa. Fa yajhizuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan, mempersiapkan, idza arada ayyahruja, jika Zahir ini akan balik ke desanya. Rasul menyiapkan, nah, barang-barang yang mau diberikan kepada Zahir kota dari Madinah. Ini sebagaimana kemarin kita sebutkan, Rasul itu yang menerima hadiah dan membalas hadiah. Zahir kalau datang dari desa, Zahir ini memberikan dia kepada Rasulullah barang-barang perdesaan. Zahir kalau mau pulang ke desanya, Rasul kasih hadiah sebagai balasannya, barang-barang dari kota Madinah. Sehingga saling melengkapi. Orang desa dapat barang dari kota, orang kota dapat barang dari desa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Zahir ini badiatuna, orang desa kami. Maksudnya kami bisa mengambil manfaat dengan barang-barang dari desa, bawaan dari Zahir ini. Wanahdu, dan kami hadiru, kami orang-orang perkotaan untuk dia. Barang-barang kota itu didapatkan Zahir dari Rasulullah SAW. Ini ngasih barang, ini ngasih hadiah barang dari desa, ini Rasul membalas hadiah barang dari kota. Nah, ini makna baik. Zahir itu orang desa kami dan kami orang kotanya dia. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu na'am, beliau mencintai Zahir ini. Disebutkan hubban syadidan, sangat cinta dengan Zahir. Naam. Wa kana damiman. Zahir orang desa ini damim. Damim itu qabihul wajh, jelek wajahnya, enggak tampan. Dari hul mandor, enggak enak kalau dipandang. Naam. Ma'akaunihi malihus sariro, bersamaan baik batinnya, ya, baik hatinya. Nah, casingnya jelek tapi jeruannya bagus. Ini taib Zahir. Ya. Fa'ata Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Rasulullah SAW suatu hari pernah mendatangi Zahir, dan Zahir ini yabi'u mata'ahu, sedang menjual barangnya, sedang di pasar. Rasul masuk ke pasar. Di situ Zahir sedang berdagang, menawarkan barangnya. Fahtadhanahu min khalfihi. Tiba-tiba Rasul itu memeluk Zahir dari belakang. Memeluk itu kedua tangan Rasulullah diletakkan di bawah ketiaknya dari belakang, didekap dari belakang oleh Rasulullah. La yubshiruhu. Zahir ini enggak ngelihat, enggak ngerti ini siapa yang telah mendekap dia dari belakang. Zahir bin Haram, arsilni man hadza. Kata beliau, kata Zahir ini, lepaskan aku. Man hadza, siapa ini? Karena enggak ngelihat. Siapa yang mendekap dia dari belakang? Yaltafit Zahir fayara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir pun noleh, ternyata yang mendekap dia di belakang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaj'alu yulziku dhahrahu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafahu. Tatkala tahu yang mendekap dari belakang itu Rasulullah, yang tadi awalnya karena tidak tahu dia menyatakan lepaskan aku, sekarang mulailah Zahir ini yulziku dhahra, menempelkan punggungnya di sodri Nabi, dengan dadanya Nabi, tambah ditempelkan, tambah enggak mau dilepaskan. Tatkala tahu yang mendekap dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam linnas, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang-orang pada saat itu, man yasdaril abd, siapa yang membeli budak ini, maksudnya Zahir ini. Nah, beliau sebutkan al-abdu, padahal ini bukan budak, ini orang merdeka. Zahir bin Haram li Rasul. Kemudian Zahir menyatakan kepada Rasulullah, menanggapi ucapan Rasulullah itu, idan wallahi jidu kasidan. Kalau demikian demi Allah, kamu akan menjumpai aku kasidan. Nah, kasidan itu apa? Tidak laku. Nah, barangnya murah dan tidak ada yang tertarik. Kamu akan jumpai tidak ada yang tertarik untuk membeli aku. Nah, baik. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan lakin indallahi lasta bikasidin, tetapi kamu di sisi Allah bukan orang yang rendah, bukan orang yang murah. Au qala lakin indallahi anta ghalin, akan tapi kamu di sisi Allah itu orang yang mahal. Naam, rawi Ahmad wa Tirmizi wa sahahu al-Hafidz fil Isabah. Naam. Ini akhwani fi din azani wa azzakumullah. Ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan orang-orang desa. Tanpa ada jarak dengan umatnya. Naam. Beliau bergurau dengan anak-anak, dengan pembantunya, dengan orang desa, dengan orang kota. Nah, ini sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilihat di sini tadi disebutkan Zahir ini dhamim, orang yang jelek rupanya, karihil mandor, tidak enak kalau dipandang. Bukan orang yang menawan, bukan orang yang tampan. Naam. Sehingga beliau menyebutkan tadi, kamu akan jumpai aku ini barang yang tidak ada yang berharap, tidak ada yang minat untuk membeliku. Karena merasa baik, enggak ada harganya. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyatakan, baik, kamu itu di sisi Allah zalim, mahal. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rupa kalian, tidak melihat bagaimana rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, bukan fisiknya, bukan wajahnya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini diantara bercandanya atau bergurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, al-mizah bikasril mim al-imbisatu ma'al ghairi. Al-mizah adalah bergembira dengan yang lain, min ghairi tankisin, tanpa mengurangi, au tahkirin lau, tanpa menghinakan. Bergurau itu untuk menyenangkan orang tanpa harus menghinakan orang yang diajak bicara, yang diajak bergurau, ya, tanpa mengurang-urangi kedudukannya, tidak boleh. Wal mizahul manhiyu anhu wallati fi kadzibun. Bercanda yang terlarang itu adalah yang di dalamnya ada kedustaan, au ifrat, atau keterlaluan bercandanya. Wa yudawimu alaihi, dan terus-terusan. Setiap hari, setiap saat kalau ketemu guyonan terus, ini tidak boleh. Ini yang terlarang. Wa inna yurisul kasratu dhahik, karena bercanda yang keterlaluan itu akan mengakibatkan banyak tertawa. Wa qaswatul qalb, dan menyebabkan kerasnya hati. Sering tertawa. Naam. Sering tertawa itu menyebabkan kerasnya hati. Hati kalau sudah keras nanti akan sakit, qalbun marid. Kalau dibiarkan dan tidak diobati, qalbun mayyit, menjadi hati yang mati. Baik. Wa yurisu al-ahqad, dan akan mengakibatkan kedengkian. Keterlaluan bercandanya sampai menghina-hinakan, merendahkan, akhirnya dengki. Wa yasqutul mahaba wal waqar, dan akan menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan seorang karena keterlaluan bercandanya. Nah, keseringan bercandanya, sehingga yang diajak bercanda dari golongan anak-anak dan orang-orang yang levelnya di bawah status sosialnya akan berani, ya, kepada dia. Nah, sehingga tidak boleh keterlaluan. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah, ini beliau menyebutkan rambu-rambu dalam bercanda. Rambu-rambu dalam guyonan. Ini ada aturannya. Baik. Ikhwan fidina azani wa azakumullah, para ulama menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini, di antaranya jawazu raf'i shaut bil 'arq al-bai', bolehnya mengangkat suara, bolehnya mengeraskan suara tatkala menawarkan dagangannya. Di sini Rasul menyebutkan siapa yang mau membeli dari budak ini, tawarkan. Naam. Muda'abatul a'la mal adna, bermain atau guyonannya orang yang tinggi statusnya dengan orang yang di bawahnya. Nah, ini dengan zahir. Baik. Dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya. Baik, intinya ikhwani fidina azani wa azakumullah, apa yang disimpulkan dan disebutkan oleh mu'alif tadi tentang penjelasan tentang al-mizah, ya. Tidak boleh keterlaluan, tidak boleh keseringan, tidak boleh dalamnya ada kedustaan. Baik, yang nanti akan mengakibatkan qaswatul qulb, 6, kerasnya hati, akan menyebabkan kedengkian dan akan menjatuhkan kewibawaan dan kehormatan seorang. 6. Wallahu a'lam bishawab. Setelahnya nanti kita akan masuk libasur rajulul muslim, bagaimana pakaiannya laki-laki muslim yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.